Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali dengan pelajaran kita, yaitu At-Tuhfah Al-Musabiyah Fitashili Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan Ma'rifat alamati aqsamil i'rab. Ma'rifat alamati aqsamil i'rab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab ma'rifat alamati al-i'rab. Alamati al-i'rab. Qala lirafa arba'u alamat ad-dhammah ad-dhammah wal waw wa al-alif wa ad-nun. Bab mengenal alamat-alamat i'rab. Rafa, pertama dimulai dengan rafa. Rafa memiliki 4 alamat. Yang pertama dhammah, yang kedua adalah al-waw, yang ketiga adalah al-alif, dan yang keempat adalah an-nun. Ya, rafa memiliki 4 alamat. Ya, kalau mau gampang menghafalnya, ya, ingat saja formasinya 4-5-3-2. Ya, 4-5-3-2. Alamat rafa 4, alamat nasab 5, alamat al-jar atau al-khafat 3, dan alamat al-jazm itu 2. Ya, alamat rafa ada 4, nasab 5, kemudian al-jar 3 dan juga al-anun 2, al-jazm 2. Ini karena berdasarkan pengalaman baik ketika belajar ataupun mengajar, ya, biasanya njelimetnya itu di sini. Njelimetnya itu alamat rafa ada berapa, ya, dhammah misalnya di mana saja, waw di mana saja, alif di mana saja, nun di mana saja. Nah, ini jelimetnya di sini, ya. Banyak yang mentoknya itu di sini, ya. Banyak mentoknya itu di sini, ya. Karena itu yang paling, bukan yang paling lah, tapi paling tidak membantu Ingat saja ya, formasi 4-5-2. Formasi 4-5-2. Ya. 4-5-3-2 afwan. 4-5-3-2. 4 alamat Ar-Rafa, kemudian 5 alamat An-Nasab, 3 alamat Al-Jar, dan 2 alamat alamatai al-jazm. Ya, ini formasinya 5-4-3-2. Ya. Baik. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala taqaddama anna aqsamul i'rabi arba'ah. Taqaddam telah terdahulu penjelasan bahwasanya aqsamul i'rab, ya, aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu ada 4, yaitu wahiya ar-rafa wan nasab wal khafat wal jazm, yaitu rafa, nasab, al khafat atau al jar, kemudian yang keempat al jazm. Wal kulli wahidin min hadhihi al arba'ah mawadhi'u takhtassu biha wa alamatun tadullu 'alaiha. Masing-masing dari 4 i'rab ini, 4 macam i'rab ini ada tempat-tempatnya, yaitu kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majzum, kapan majrur, kapan dia majzum. Ini ada keadaan atau tempat-tempatnya. Begitu juga wa alamatun, ya, tadullu 'alaiha, dan alamat-alamat yang menunjukkannya. Ya, wahiya arba'a asyrata alamatan. Ya, arba'a asyrata alamatan. Ada 14 alamat. Ya, totalnya ada 14 alamat. Arba' li rafa, khamsun li nasab, wa thalathun li khafat. Ya, wa isnatan lil jazm. Ya, 4-5-3-2 itu 14 totalnya. Arba li rafa, ya, 4 untuk rafa, khamsun li nasab, 5 untuk nasab, salasun lil khafat, wasnatan lil jazm. Ya, apa formasinya? Formasi 4-5-3-2. 4 li rafa, 5, ya. Kalau kita paling enggak hafal formasi 4-5-3-2, nah ini kita bisa mikir setelahnya, 4 itu apa saja, 5 itu apa saja, 3 itu apa saja, 2 itu apa saja. Qala wa sayadukuruha al-musannifu ala hadha tartib. Ya, al-musannif akan menyebutkan sesuai dengan urutannya, yaitu mulai dari rofa, nasab, al-khafat atau al-jar, kemudian al-jazm. Wa bada'a minha bi alamati rafa liquwatihi wa syarfihi. Ya. Kemudian beliau memulai dengan alamat-alamat rafa. Kenapa? Karena likuwatihi, ya, kuatnya alamat rafa ini dan ya utamanya dia lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ya, walikaunihi i'rabal am umad, ya, kalfa'ili wa ghairihi. Karena dia i'rab-i'rab yang bagian dari jumlah yang merupakan umdah. Ya, seperti fa'il, ya, dan yang lainnya mubtada, khobar, ya. Fadzakara annaha arba'un alamatin. Wahidatun minha asliyah, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya alamat rafa itu ada 4. Wahidatun minha asliyah. Ya, salah satunya adalah alamat asli, wahya dhammah. Jadi dhammah itu adalah alamat asli. Ya, alamat asli itu ada 4 nanti kita dapatkan. Dhammah pada rafa, kemudian fathah pada nasab, kasrah pada khafat atau jar, dan sukun pada al-jazm. Wahiyad dhammah wa thalathun na'ibatun anha, dan 3 yang lainnya merupakan alamat pengganti. Ya, inda adami wujudiha, ketika tidak ada dhammah di situ. Apa alamat pengganti dari rafa? Atau apa alamat yang menggantikan dhammah pada rafa? Ya, adalah al-waw wal-alif wal-nun as-sabitah. Famata wajadta fil kalimah alamatan min hadhil alamat arahta annaha marfu'ah. Ya, maka kapanpun engkau dapatkan pada satu kalimat, ya, alamat dari alamat-alamat ini, apakah itu dhammah, waw, alif, dan nun, maka engkau tahu bahwasannya alamat itu dalam keadaan marfu. Dalam keadaan marfu. Baik. Sekarang kita masuk kepada tempat-tempatnya. Ya, dhammah, ya, itu alamatnya adalah al-waw, arafa alamatnya adalah ad-dhammah, al-waw, wal-alif, wan-nun, dan dhammah merupakan alamat asli, ya, alamat asli, kemudian alamat pengganti, ada tiga, yaitu al-waw, wal-alif, wan-nun. Sekarang kita tempat di mana saja dhamma itu berada. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah. Fa amma dhamma fatakunu alamatan lirafa fi arba'ati mawadi'. Fi arba'ati mawadi'a. Al-ismu mufrad. Wa jam'u taksir. Wajam'ul mu'annas salim. Wal fi'lul mudhari'. Alladhi lam yattasil bi akhirihi alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini empat alamat atau empat tempat di mana dhammah merupakan alamat rafa'nya. Ya. Nah, nanti pada pembahasan setelah ini kita akan ketahui ini adalah al-mu'rabat. Keempat tempat ini adalah diantaranya adalah al-mu'rabat. Yaitu apa saja yang mengalami i'rab itu ada empat macam atau delapan macam nanti. Ya. Empat sudah kita sebutkan di sini. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak mu'anas salim, ya, kemudian fi'il mudhari', alladhi lam yattasil bi akhiri syai', fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun di belakangnya. Ini empat al-mu'rabat, ya, yang marfu'nya dengan alamat, dengan dhammah, marfu'nya dengan dhammah. Taib. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala ad-dhammah hiya al-alamatu al-asliyatu li rafa' kama taqaddam. Dhammah merupakan alamat asli untuk rafa' sebagaimana terdahulu. Walihada bada'a biha al-musannif. Karena itu dimulai, musannif memulai pembahasan tempat-tempat yang dia marfu dan sesuai dengan alamat-alamatnya dimulai dengan alamat dengan dhammah, ya, dhammah menjadi alamat rofa pada empat tempat. Ya. Yang pertama adalah disebutkan di sini al-awwal. Isim al-mufrad, al-isim al-mufrad. Ya. Apa itu al-isim al-mufrad? Ma laysa musannan. Wala majmu'an. Wala mulhaqan bihima. Wala min al-asma'il khamsah. Ya, ini pengertiannya. Intinya kalau gampangnya isim mufrad adalah di babul i'rab isim mufrad yang menunjukkan makna dia tunggal, itu aja gampangnya. Dia menunjukkan jumlahnya satu. Gampangnya itu. Kalau secara istilah nahwu isim mufrad adalah ma laisa musanna, dia bukan musanna, bukan jamak yang wala mulhaqan bihima, tidak mulhaq dengan keduanya, wala minal asma'il khamsah, dan tidak termasuk dari al asma' al khamsah. Fa inna qulan min hadhihi la yuqal lahu mufradun fi hadzal bab, karena yang disebutkan di sini musanna, majmu', mulhaq bihima, ya, mulhaq terhadap musanna dan majmu', ini pembahasannya bukan di tuhfah. Juga al-asma al-khamsah ini dia bukan mufrad pada bab ini. Ya, dan perlu kita ketahui, ya, istilah al-mufrad kadang tergantung dengan babnya nanti. Al-mufrad pada babul i'rab maknanya adalah ini, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nanti kita dapatkan mufrad misalnya fi bab al-mubtada wal khobar. Maka mufrad di situ beda maknanya. Mufrad, ya, pada bab al-munada, ya, dan bab la an-nafya lil jins. Yaitu maknanya mufrad juga beda maknanya. Mufrad pada bab al-alam beda juga maknanya di situ. Ya. Tapi pada babul i'rab intinya yang menunjukkan jumlahnya satu. Kalau musanna jumlahnya dua, ya. Kalau jamak jumlahnya tiga atau lebih. Itu aja. Gampangnya demikian. Taib. Apa contohnya? Contohnya paling gampang untuk mufrad adalah ja'a, ja'a Zaidun. Ya, sekarang kita sekaligus latihan mengi'rab. Ja'a Zaidun. Bagaimana mengi'rabnya? Ya, ja'a fi'lun madi. Mabni ala al-fatah. La mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه الاسم المفرد لأنه الاسم المفرد. Ini kalau mau mengi'rab, namanya mengi'rab. Ya. Ja'a Zaidun. Syahidnya adalah Zaidun. Ja'a fi'lun madi. Ja'a fi'lun madin. Mabniun ala al-fath. La mahala lahu. Minal i'rab. Adapun Zaidun. Yang menjadi syahid kita adalah fa'il marfu. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Li'annahu al-ismu al-mufrad. Li'annahu al-ismu al-mufrad. Baik, kita baca. Kalamnya Asyarih. Sawa'un kana li mudzakkar nahu ja'a Zaidun wa qawlihi ta'ala qala Ibrahim. Ya. Qala Ibrahim. Syahidnya Ibrahim. Di situ kalau mau lihat i'rab yang juga bisa lihat footnote-nya ya, takliknya. Auli mu'annas nahu ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Wa qawlihi ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, syahidnya al-ardu Fatimatu. Zaidun, Ibrahimu, Fatimatu, dan al-ardu. Fakulun min Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi ya li'annahu al-ismu mufrad. Jadi tambahan lagi li'annahu al-ismu al-mufrad. Ya. Masing-masing dari Zaid, Ibrahim, Fatimah dan al-ard adalah isim mufrad marfu'. Dan alamat rafa'nya adalah ad-dhammah ad-dhahirah ala akhirihi. Qala wa qad yakunu raf'uhu bidhammah muqaddarah. Dan bisa jadi dhammahnya bukan dhahirah tapi muqaddarah. Ya, dia alamat rafa'nya dhammah tapi tidak dhahirah tetapi muqaddarah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kama fi nahwi safara al-fata wal-qadi wa gulami. Contohnya. Safara al-fata wa al-qadi wa gulami. Wa nahwi hafizat layla al-qur'ana. Jadi contoh yang mu'annas. Layla, nama perempuan. Wa qalihi ta'ala qala Musa. Ya, qala Musa. Qala fa kullun minal fata dan masing-masing dari al-fata wal qadi wa gulami wa layla wa musa adalah isim mufrad. Ini contoh isim mufrad. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Alamat rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur fil fata wa layla wa musa wa thiqal fil qadi wa istighalu al-mahal biharakatil munasabah fi gulami. Ya. Baik. Sekarang supaya supaya tambah menguasai, perlu latihan ya, karena juga pengen melihat bagaimana keaktifan dan pemahaman teman-teman yang mengikuti pelajaran ini. Baik, latihannya adalah gampang ya. Tamrin satu, Muhammadun talibun. Dua, hadara Musa. Tiga, qara'at sebentar, safara safara Khali misalnya. Safara Khali. Sudah tiga aja. Safara Khali. Ya, tiga ini Anda minta buat yang hadir ya, yang mengikuti pelajaran untuk di i'rab. Ya, untuk di i'rab, untuk latihan ya, boleh nanti dikirim ke inbox atau nanti dikirim di kolom komentar boleh ya, tapi lebih baik kalau mau di inbox bisa, supaya untuk tidak dilihat yang lainnya ya, atau juga tidak melihat pekerjaan yang lainnya ya, bukan saja tidak dilihat tapi juga tidak melihat pekerjaan yang lainnya ya, untuk latihan ya di i'rab ya, latihannya di i'rab. Muhammadun di i'rab sebagai apa, talibun di i'rab sebagai apa ya, hadara Musa di i'rab, safara Khali. Ya, contohnya tadi yang sebagaimana yang kita mengi'rab ja'a Zaidun. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, dan ini juga sekaligus Anda ingin melihat keaktifan antum dan pemahaman antum selama mengikuti pelajaran. Ya, karena tidak ada ukurannya, karena selama ini tidak interaktif. Ya. Tidak interaktif, dan Ana karena tidak interaktif ya sudah, ya jalan aja terus. Ya, biasanya melihat keadaan, ya biasanya melihat keadaan, mau tancap gigi 1, tancap gigi 2, tancap gigi 3, tancap gigi 4, itu lihat keadaan. Nah ini karena kayaknya lancar-lancar saja, ya gigi 4 terus ini. Ya, dan silahkan antum jawab, sekali lagi jawabannya boleh di inbox, ya, boleh di komentar, nggak apa-apa di komentar, ya, dilihat orang lain juga nggak apa-apa, tapi usahakan jawab sendiri, ya, kalau bisa ditulis di kertas, ya, terlebih dahulu tanpa melihat jawaban orang, kemudian dikirim ke dipoto dan dikirim ke mana saja, bisa ke inbox, bisa ke komentar. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.